بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, yang saya muliakan para hadirin ikhwan, hadirat akhwat, dan seluruh yang ada di tempat yang penuh berkah ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan limpahan karunia-Nya hingga kita dapat dikumpulkan dalam taman-taman surga ini, dan kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala semoga Allah menjadikan apa yang kita lakukan ini bagian daripada pemberat timbangan kita kelak di hari kemudian, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam beramal, dalam berkata-kata, dan dalam berbuat. Kemudian salawat serta salam hendaklah senantiasa kita haturkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan umat-umat beliau yang dapat istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhwat sekalian, topik kita pada hari ini adalah dari gelap menuju terang. Dan topik ini terangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 setelah ayat Kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah wali bagi orang-orang beriman, Dialah yang telah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan adapun orang-orang yang kafir, wali-wali mereka adalah syaitan, wali-wali mereka adalah tagut yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang, setiap kita begitu tidak nyamannya dalam kegelapan. Kita bayangkan kalaulah datang malam hari tatkala lampu listrik itu padam, betapa mengutuknya manusia. Terhalang berbagai macam ragam kegiatan-kegiatan yang ingin mereka lakukan. Bayangkan bagaimana Anda dalam masjid ini di malam hari tatkala sholat. Selepas sholat tiba-tiba mati lampu, semuanya padam. Bayangkan bagaimana Anda akan kesulitan untuk keluar menuju pintu masjid. Boleh saja Anda menabrak tiang-tiang masjid. Apalagi ketika keluar daripada pintu masjid, bayangkan bagaimana payahnya Anda mendapatkan apa? Sandal-sandal. Boleh jadi yang kita pakai sandal orang, dan boleh jadi tangga yang berjenjang kita tidak lihat. sehingga akhirnya kita anggap bumi ini rata. Tatkala melangkah ternyata tangga berjenjang, maka terjatuh, boleh jadi kakinya patah, terkilir, dan seterusnya. Inilah bentuk daripada kegelapan yang manusia membencinya, takut. Subhanallah. Karena dalam kegelapan mereka tidak dapat berjalan dengan lurus. Subhanallah. Bayangkan Anda yang berada di perjalanan, yang mana kiri kanannya adalah jurang-jurang, batu-batu cadas, tebing-tebing yang tinggi. Dengan kendaraan Anda, perjalanan panjang pulang kampung contohnya, tiba-tiba di tengah jalan lampu mobil Anda padam. Apa yang terjadi kira-kira? Andai kata Anda nekat berjalan dalam kegelapan, maka jurang menunggu, batu-batu cadas menanti, dan boleh saja tujuan Anda pulang kampung batal, bahkan ujungnya adalah rumah sakit, dan boleh saja ujungnya adalah kuburan. Karena faktor apa ikhwati? Gelap. Subhanallah. Dan ini adalah kegelapan di dunia yang kita berupaya agar lepas daripadanya. Bagaimana kegelapan di dalam alam barzakh? Ikhwati rahimakumullah. Bayangkan tatkala Anda dihusung di atas keranda, dibawa, ya, kemudian diletakkan dalam liang kubur Anda, dalam liang lahat. Kemudian Anda ditinggalkan oleh seluruh orang-orang yang dahulu konon katanya mencintai Anda. Ditinggalkan oleh saudara, saudari, family, kerabat, sana, andai taulan. Suami yang mencintai Anda meninggalkan Anda, atau istri yang mencintai Anda. Kemudian kuburan pun ditimbun, ditinggalkan Anda dalam kegelapan. Sungguh kegelapan yang sangat mengerikan. Subhanallah. Kalau Allah tidak ada amalan-amalan yang dapat menerangi orang dalam liang kuburnya, sungguh alangkah mengerikan kehidupan dalam alam kubur. La haula wa la quwata illa billah. Dan juga ikhwati dan akhwati rahimakumullah, di dalam alam mahsyar kelak juga ada keadaan tatkala Allah Subhanahu wa taala padamkan semua cahaya. Tatkala Allah padamkan semua cahaya, tidak ada ketika itu cahaya, semua padam. Dan orang berjalan dalam, subhanallah, ketakutan yang bersangatan. Karena tatkala kita menunggu di padang mahsyar, persidangan dimulai, penungguan yang begitu panjang masanya. Satu hari di padang mahsyar jika disamakan dengan umur dunia, sama dengan berapa? 1000 tahun. Dan orang menanti di padang mahsyar selama 1000 tahun. Subhanallah. Dan padang mahsyar berbagai macam keadaan di sana. Ada keadaan ketika matahari mendekat 1 mil daripada kepala. Ada keadaan ketika peluh manusia menimbun mereka, menenggelamkan mereka. Ada yang sampai peluh ke lututnya, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai ke dada, dan ada sebagian orang tenggelam dengan peluhnya. Dan ada peristiwa ketika orang berbondong-bondong mencari para nabi agar mereka mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulai persidangan. Dan ada pula peristiwa tatkala di padang mahsyar gelap gulita. Orang berjalan tanpa ada pedoman. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala terangi orang-orang beriman dengan cahaya imannya. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hadid. Yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari engkau melihat orang-orang beriman, laki-laki, orang-orang beriman, perempuan, mereka berjalan dengan cahaya-cahaya mereka. Cahaya yang menerangi kanan ataupun kiri mereka. Dan pada hari kiamat, saudara-saudaraku dan saudari-saudari sekalian, setiap orang-orang beriman itu diberikan Allah cahaya sesuai dengan kadar imannya. Allahu Akbar. Ada yang membawa cahaya sebesar gunung. Ada yang membawa cahaya, ya, sebesar mungkin kuda, sebesar sapi. Begitulah setiap orang membawa cahaya. Dan ada orang Islam yang pada hari kiamat di padang mahsyar membawa cahaya hanyalah sebesar kuku kakinya. Yang cahaya ini pun tidaklah permanen. Terkadang cahaya ini hidup dan dia berjalan. Terkadang cahaya ini pun padam, dia pun berhenti. Adapun orang-orang munafik di hari kiamat di padang mahsyar, karena mereka tidak punya iman, tidak ada cahaya sama sekali yang dapat menerangi mereka. Tetapi orang-orang munafik tak kali di dunia, mereka senantiasa berbaur dengan orang-orang beriman, makan beserta orang-orang beriman, tidur, bahkan menikah dan seterusnya, berbelanja, bertransaksi, berjual beli, sehingga mereka pada hari kiamat juga dibangkitkan bersama siapa? Orang-orang beriman. Tapi mereka tidak punya cahaya. Allah memuat dalam surah Al-Hadid bagaimana mereka menjerit, meminta kepada orang-orang beriman agar menunggu mereka. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu. Pada hari berkata orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, kami ingin numpang dengan cahaya-cahaya yang kalian bawa. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakanlah kepada orang-orang munafik ini, irji'u wara'akum, pulanglah kalian ke belakang dan carilah cahaya sendiri. Iltamisu nura. Subhanallah. Jadi para ulama mengatakan cahaya yang kita akan dapati di hari kiamat dalam alam barzakh kita, dalam alam mahsyar kita, sesuai dengan cahaya iman yang kita miliki di dunia ini. Subhanallah. Semakin besar iman seseorang yang melahirkan konsekuensi amal dan banyak konsekuensi iman lainnya, maka semakin besar pula lah cahayanya di hari kiamat dan di padang mahsyar dan dalam alam kuburnya. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita pentingnya cahaya. Subhanallah. Ya, judul ini pertama saya usulkan kepada panitia, judulnya adalah ya, judul yang dahulu pernah ditulis oleh Kartini, Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Tapi saya pikir ulang, kayaknya ganti ajalah, kita enggak mau sama dengan era Kartini. Maka saya pilih judulnya adalah Dari Gelap Menuju Terang. Dan judul ini pernah juga disampaikan oleh subhanallah imam besar masjid ini dahulu kala, Profesor Dr. Buya Hamka. Yang tadi saya duduk, saya baca tafsirnya. Subhanallah. Tafsir yang sangat menakjubkan dengan segala macam kelebihan-kelebihan beliau dari sisi bahasa yang beliau sampaikan. Ya, walaupun tidak ada orang yang maksum, rahimahullah taala. Di tempat inilah beliau dahulu kala, ya, senantiasa setelah subuh menyajikan kajian-kajian. Dan di antara kajian yang dia sampaikan adalah pernah dengan judul Dari Gelap Menuju Terang. Subhanallah. Nanti silakan antum kembali di YouTube, ada kajiannya dan bagus kajiannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid ini adalah masjid yang penuh berkah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kepada pengurus masjid ini senantiasa hidayah, istiqomah, petunjuk, kesabaran, ya, dalam mengemban amanah para ulama-ulama kita dahulu dalam menyampaikan dakwah. Marilah kita bersama memulai untuk mengarungi yakni lautan keindahan daripada ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala, ya mu'allima Ibrahim a'limna, wahai zat yang telah mengajarkan Ibrahim, ajarkan kami. Wa ya mufahima Sulaiman fahimna, wahai zat, wahai Allah, wahai Tuhan yang telah memahamkan kepada Sulaiman, pahamkan kami. Rabbi syrah li sadri, wahai Rabb, terangilah hati kami, dada kami. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahai Rabb kami, mudahkanlah urusanku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani, wahai Tuhan, mudahkanlah lidahku untuk berbicara. Yafqahu qawli, semoga mereka dapat memahami perkataanku. Inilah doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau duhai Tuhan. Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan. Engkaulah Zat yang Maha berilmu, yang lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini setelah Allah Subhanahu wa taala yakni menjelaskan tentang ayat kursi. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Dan ayat kursi adalah ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an Karim. Tidak ada ayat yang lebih utama melebihi keutamaan ayat kursi. Dan para ulama semisal Ibnu Qayyim menjelaskan kan dalam ayat kursi ini terkandung dua nama Allah yang paling besar, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Daripadanya lah terlahir semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, yang ada Quran silakan buka, Bu. Ya, silakan baca, kita sama-sama mengarungi keindahan ayat Al-Qur'an Karim ini. Allah mengatakan, "Allahu waliyyul ladzina amanu." Silakan antum mengambil Quran, silakan. Tidak ada masalah. Buka Qurannya, kita lihat bersama-sama. Semoga kajian hari ini bermanfaat insyaallah tabaraka taala. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah lah wali bagi orang-orang beriman. Apa makna wali? Para jemaah dimuliakan Allah SWT, wali dalam bahasa Arab bisa bermakna sebagai pemimpin, bisa bermakna sebagai penolong, pemelihara, penjaga. Inilah makna wali. Andai kata Anda mengatakan ini wali Allah Subhanahu wa taala, maksudnya wali ini, orang ini pemimpinnya adalah Allah, tuannya adalah Allah, yang senantiasa menjaganya, memeliharanya, membantunya, memberikan kepadanya hidayah, memberikan kepadanya taufik dan hidayah. Inilah dia makna wali. Suara saya jelas di belakang Ibu-ibu? Jelas? Insyaallah. Antum jelas insyaallah ya. Berkata Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, waliyul ladzina amanu, Allah adalah wali bagi orang-orang beriman, maknanya adalah nasiruhum wa dhahiruhum. Allah yang senantiasa menolong orang-orang beriman, membantu orang-orang beriman, yatawallahum bi'aunihi wa tawfiqihi. Dialah yang senantiasa memberikan kepada mereka berbagai macam bentuk taufik, bantuan, pertolongan. Yukhrijuhum minadh dhulumat. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala wali bagi orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka daripada adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan. Subhanallah. Apa yang dimaksud dengan kegelapan-kegelapan di sini, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan? Apa makna kegelapan-kegelapan di sini? Para ulama menafsirkan dengan beragam tafsir, semuanya benar. Muaranya satu. Ada yang mengatakan makna zulumat, kegelapan-kegelapan di sini adalah zulumatul kufri. Kegelapan-kegelapan kekafiran. Subhanallah. Berarti ibu-ibu yang Allah muliakan, orang-orang kafir sekarang yang kita saksikan, mereka dalam kegelapan. Sekalipun rumahnya penuh dengan lampu-lampu. Ya, mungkin lampu-lampu besar wattnya. Ya, 150 watt bilip lagi. Terang benderang, tapi Allah mengatakan mereka dalam kegelapan. Subhanallah. Sebaliknya, orang-orang beriman yang mengamalkan konsekuensi imannya, beramal saleh, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka terjatuh, tergencir, salah, berdosa, mereka bertobat kepada Allah. Orang-orang seperti ini, jemaah sekalian, boleh jadi mereka tinggal di rumah-rumah liar. Sini enggak ada rumah liar ya. Di Batam sana banyak rumah liar. Sini enggak ada. Enggak ada kan rumah liar kan? Ada sih. Jakarta ada rumah liar. Enggak tahu antum. Rumah liar dah. Boleh jadi ada di sini, mungkin di bawah-bawah jembatan mereka buat rumah. Subhanallah. Sekalipun orang tersebut tinggal dalam rumah-rumah liar, lampunya 3 watt, lampunya 5 watt, mungkin hanya pakai lilin, wallahi Kalau saja iman mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka di atas cahaya. Subhanallah. Apalagi jika mereka tambah cahaya dengan cahaya lainnya, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu agama, mendakwahi manusia, maka cahaya ini akan bertambah-tambah. Subhanallah. Jadi agama kita memandang yang namanya kegelapan. Kegelapan apa? Kekufuran. Subhanallah. Yang namanya terang adalah terang keimanan. Subhanallah. Sebagaimana agama kita memandang kehidupan ini bukanlah kehidupan, subhanallah, kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan dengan kekufuran. Orang-orang kafir dianggap dalam Quranul Karim adalah orang-orang yang binasa. Mereka mati. Mereka bagikan zombie-zombie berjalan. Orang-orang beriman, dialah yang hidup. Allah katakan, "Awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumati laysa bi kharijin minha." Samakah perumpamaan orang yang dalam kegelapan, dalam kekafiran, dia mati, kemudian Allah hidupkan dia dengan iman, maka dia berjalan di tengah-tengah manusia membawa cahaya iman. Samakah perumpamaan orang ini dengan orang yang kafir di dalam kegelapan, yang tidak pernah rela keluar dari dalam kegelapan? Tidak sama. Para ahli tafsir mengatakan di antara contohnya adalah Umar bin Khattab dalam kegelapan jahiliyah. Subhanallah, ingin memerangi Rasulullah, ingin menyelamatkan nyawa Rasulullah, mati Umar bin Khattab. Kemudian Allah hidupkan dia dengan cahaya iman. Dan dengan cahaya iman ini dia berjalan menyebar cahaya di antara manusia. Subhanallah. Maka standar kehidupan ibu-ibu dalam agama kita bukanlah kehidupan fisik. Subhanallah. Boleh jadi kita melihat orang-orang kaya, ahlul maksiat, pelaku kemaksiatan, rumah mereka mewah, harta mereka melimpah ruah, pangkat mereka tinggi. Tapi orang kafir dianggap dalam agama kita adalah orang-orang yang binasa sebelum mereka binasa. Subhanallah. Sebagaimana dalam agama kita yang dianggap orang buta bukanlah orang yang buta matanya, tapi orang buta adalah orang yang buta mata hatinya untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti kebenaran wahyu berupa cahaya yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan melalui rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat banyak orang-orang buta tapi hatinya bersinar bercahaya. Sebagian besar mereka menjadi ulama-ulama besar. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Allah abadikan orang buta dalam Al-Quran. Allah abadikan, ya, sehingga dibaca sepanjang masa. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Ya, terjadi hal ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, didatangi pembesar-pembesar Quraisy. Di sana ada tokoh-tokoh Quraisy. Tiba-tiba ketika Rasulullah ingin memberikan kepada mereka petunjuk Islam, hidayah Islam, agar mereka memeluk Islam. Karena kalaulah mereka masih Islam, di bawah mereka ini akan banyak orang-orang yang akan mengikuti mereka. Begitu inginnya Rasulullah agar mereka memeluk agama Islam. Segala macam cara dan daya upaya Rasulullah lakukan. Tatkala Rasulullah berdialog dengan mereka, mengajarkan Islam, tiba-tiba datang seorang buta. Siapa namanya? Yang tahu angkat tangan. Masya Allah, Abdullah ibn Ummi Maktum. Buta. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan saya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah bermuka masam. Kata Rasulullah, "Ini orang ngaco aja ini. Lagi ini pejabat-pejabat penting datang dia." Tapi Rasul tidak ucapkan, tapi wajah beliau terlihat. Orang buta ini enggak melihat, tapi Allah melihat. Dan ini menunjukkan kebenaran Quran. Kalaulah Quran buatan Muhammad, enggak akan ada di sana pencelaan terhadap dirinya sendiri. Allah yang menurunkan Quran. Quran bukan buatan manusia, dia kalamullah, perkataan Allah Azza wa Jalla. Langsung turun surat apa namanya? Surat Abasa. Abasa wa tawalla. Artinya dia bermuka masam dan berpaling. Allahu Akbar. Ini orang buta. Allah muliakan dia. Dan lihat ulama-ulama kita, Syekh Abdul Aziz bin Baz buta, Syekh Salih yani Suhaimi buta, dan lain-lainnya. Karena itulah buta dalam agama kita, ibu-ibu, bukan buta mata. Tapi buta apa? Buta hati, kata Allah. Innaha la ta'mal absar. Bukanlah mata itu yang buta hakikatnya. Walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Tapi sesungguhnya yang buta adalah hati yang terdapat dalam dada. Para jemaah yang Allah muliakan, dalam ayat yang mulia Allah mengatakan Allah lah akan menjadi wali bagi orang-orang beriman. Subhanallah. Allah menjadi pemimpin mereka. Allah menjadi pelindung mereka. Allah menjadi penjaga mereka yang senantiasa memberikan kepada mereka hidayah, petunjuk, auna, bantuan, pertolongan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan keutamaan orang-orang beriman. Subhanallah. Andai kata Anda ingin Allah menjadi tuan Anda, sekarang zamannya orang berbangga-bangga dengan siapa di belakangnya. Ini backing saya. Backing saya jenderal bintang 4. Atau ini jenderal bintang 5 jika ada. Dan backing saya fulan. Maka orang-orang beriman tidak pernah mau menjadikan backingnya, tuannya, pemimpinnya, kecuali siapa? Allah. Allah waliul ladzina amanu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah menjadi wali bagi orang-orang beriman dalam pelajaran akidah. Wilayatullah ya dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah wilayah amah. Allah menjadi pemimpin Tuhan bagi seluruh alam semesta. Ya. Maka Allah pemimpin orang-orang beriman, Allah pemimpin orang-orang kufar, Allah penjaga orang-orang beriman, Allah penjaga alam semesta. Pengaturnya, pemeliharanya. Ya. Ini namanya adalah wilayatun ammah. Artinya Allah lah pemimpin alam semesta, penjaga, pemelihara. Dan di sini masuk padanya orang-orang kafir. Subhanallah. Masuk padanya binatang-binatang ternak, masuk padanya ya segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, langit, bumi. Di sini Allah lah pemimpinnya, Allah lah penciptanya. Ya, namanya wilayatun ammah. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang wilayah ammah ini dalam firman-Nya, "Dzalika bi anna waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dalam surat Yunus ayat 30 Allah mengatakan, "Waruddu ila Allahi maulahum." Maka mereka orang-orang kafir semuanya akan dikembalikan kepada Allah sebagai pemimpin mereka. Yang hak, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Maka batallah, sia-sialah, hilanglah semua yang mereka dustakan atas nama Allah. Ayat ini menunjukkan orang-orang kafir, siapa tuan mereka? Allah, sama seperti kita. Ya. Pemimpin mereka siapa? Allah tabaraka ta'ala. Tapi ini bukanlah mana pemimpin dalam bentuk Allah menunjuki mereka, tidak. Karena memang Allah SWT Tuhan semesta alam. Adapun yang kedua, ya, namanya wilayatun khassah. Perwalian yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang beriman. Tidak dia berikan kepada orang-orang kafir. Allah lah semata pemimpin orang-orang beriman yang menurunkan kepada mereka hidayah, rahmat, taufik, inayah. Ini namanya wilayatun khassah. Enggak semua orang dapat. Dan semakin tinggi tingkat iman seseorang, semakin dahsyat Allah SWT menjadi wali baginya, menjadi tuan baginya. Semakin dahsyat Allah memeliharanya, menjaganya, memberikan kepadanya petunjuk dan hidayah. Semakin berkurang imannya, semakin berkurang pula lah perwalian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allahu Akbar. Dan inilah contohnya dalam ayat ini, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah wali orang-orang beriman. Allah mengatakan dalam surat ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat yang ke-11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu. Yang demikian itu karena Allah lah wali bagi orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak punya wali di hari kiamat. Tidak punya penolong pelindung di hari kiamat. Jadi wilayah tadi bagi menjadi dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Dan semoga kita yang hadir di sini dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan perwalian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam dunia ini ada wali-wali Allah. Dan ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya ada wali-wali Allah pilih sebagai kekasih-kekasihnya, ya Allah pimpin, Allah pandu. Ya, berarti kalau ada wali-wali Allah, ada kebalikannya wali-wali syaitan. Ya, wali-wali Allah adalah orang-orang yang Allah keluarkan daripada kegelapan kekufuran, kegelapan kesesatan, kegelapan subhanallah syubhat ke dalam cahaya Islam, cahaya iman, cahaya sunnah, cahaya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia wali-wali Allah? Orang-orang yang tidak paham mengatakan wali Allah, ibu-ibu, yang dia kalau bacok tubuhnya kebal. Itu wali Allah. Dia ambil paku, dia kunyah-kunyah. Dia sambil ketawa-ketawa, dia anggap orang itu wali Allah tuh. Ya. Menurut sebagian orang, wali Allah yang bisa jalan di atas air, bukan dengan perahu, tapi dengan kedua kakinya. Menurut sebagian orang, wali Allah bisa terbang ke udara, bukan naik Garuda. Subhanallah. Ini pemahaman sebagian orang. Maka siapakah wali Allah? Wali Allahkah kita semua, ibadallah? Subhanallah. Maka wali Allah dalam agama kita, dalam manhaj Ahlu Sunnah Jamaah, adalah setiap orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata engkau melihat orang terbang di udara, engkau lihat orang berjalan di atas air, jangan cepat kau katakan dia itu wali Allah sampai kau hadapkan amalannya, cara beragamanya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wali Allah enggak salat, ini bukan wali Allah, ini syaitan. Sebagian orang yang dianggap wali, kalau Jumat tutup pintu rumahnya. Orang nanya, kemana wali pulan? Dia salat Jumat di Masjidil Haram. Orang pulang salat dia pun keluar. Dari mana? Pak Yai, saya baru salat di Masjidil Haram salat Jumat. Ini wali syaitan atau wali Allah? Wali syaitan, pendusta. 4 jam waktu kita dengan Saudi. Subhanallah. Sekarang ini, subhanallah, di Saudi masih kurangin 4 jam. Boleh jadi masih subuh. Bagaimana waktu yang sama dia keluar mengatakan, saya baru pulang dari Masjidil Haram salat Jumat. Padahal di sana berapa? 4 jam kurangnya. Berarti ini wali siapa ini? Wali syaitan. Subhanallah. Jadi ibadah Allah, siapa kali Allah? Semua orang-orang beriman bertakwa. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah adalah mereka yang tidak pernah merasa takut, subhanallah, dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Beriman dengan semua perkara iman yang wajib diiman.